warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda waktafa atharahu ila yawmiddin. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari, para sahabatku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan penghormatan kepadanya, karena di pagi di tempat yang mulia ini kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kita menuju salah satu majlis dari majlis-majlis suci yang berbarokah, menuju salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Semoga usaha dan kerap langkah kita ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat kelak di timbangan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berbarokah, membawa manfaat bagi kita, menambah ilmu bagi kita, menambah keimanan dan mempererat persaudaraan di antara kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta oleh Nabi SAW, karena ilmu adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa rizqan tayyibah, dan rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ihwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan mengaji menuntut ilmu seperti ini perlu kita rawat dan perlu kita tingkatkan bersama. Karena menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan menghadiri kajian-kajian seperti ini, kita akan mendengar dan mendapatkan faedah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, mudah-mudahan kita masuk dalam hadis yang mulia. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu agama, kita akan mengerti, kita akan tahu, kita bisa membedakan mana rute yang mengantarkan manusia ke surga dan mana rute yang mengantarkan manusia ke neraka. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana tauhid dan mana syirik. Mana sunnah dan mana bid'ah. Mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang salah. Semua itu dibutuhkan lentera cahaya ilmu agama. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, hendaknya kita selalu bersemangat dan memanfaatkan detik-detik sisa usia kita untuk terus menambah ilmu agama bagi kita dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga semoga hal itu menjadi bekal yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengambil tema merawat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita merawat negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia ini. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama. Kenapa? Pertama, karena tema tentang merawat NKRI ini adalah kepentingan kita semuanya. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya orang-orang kaya, tapi untuk semua kita, baik miskin maupun kaya, baik rakyat maupun pemerintah, baik pria maupun wanita, baik anak kecil, muda maupun lanjut usia, kita semuanya memiliki kepentingan yang sama. Karena jika NKRI terjaga, keamanan kondusif, kita yang akan merasakan manfaatnya. Salah ya kalau ada yang bilang bahwa pembahasan-pembahasan seperti ini hanya menguntungkan pemerintah saja. Salah. Justru yang paling mendapatkan keuntungan, yang paling memetik manfaat dari pembahasan-pembahasan seperti ini adalah rakyat itu sendiri. Karena dengan terjaganya, stabilnya NKRI, kita bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasa tenang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan harian kita di dunia ini. Yang kedua, kenapa pembahasan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari bersama? Karena uraian seputar masalah kiat merawat NKRI ini, walaupun sering dibahas, sering diulas, baik dalam seminar-seminar, diskusi di TV, ya, di jejaring sosial dan sebagainya, namun seiring dengan itu juga kita dapati bahwa kiat-kiat merawat NKRI yang sering dibahas hanya sekedar semboyan saja, hanya sekedar teori semata. Seakan-akan kita lupa bahwa masalah merawat NKRI ini juga dibahas di dalam agama kita. dibahas di dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, dan dibahas oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadisnya yang sahih Nabi SAW. Ingat, Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali dibahas di dalam agama Islam. Jangankan masalah merawat NKRI, masalah buang hajat aja dibahas dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bukan 51 ya. Ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah ada penjelasannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, "Tarakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahai illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Kata sahabat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat meninggalkan kita semuanya, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kita. Jadi semua permasalahan agama ini telah dibahas di dalam agama kita. Nah, sering kita dapati dalam diskusi-diskusi, dalam acara-acara tentang masalah ini yang sudah sering diulas sebenarnya, ya, oleh para politikus, oleh para ahli, mungkin polisi, TNI dan sebagainya. Tapi sayangnya hanya dalam semboyan teori, tidak membahas bagaimana agama Islam mengatur masalah ini. Padahal sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam, kita yakin tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada kiat yang lebih efektif untuk merawat NKRI daripada kiat yang telah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini nanti insyaallah taala kita akan bahas bagaimana merawat NKRI sesuai Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena mau enggak mau kita harus menyadari bahwa memang ada sebagian kalangan yang berusaha untuk merusak NKRI dengan ucapan-ucapan mereka ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Mereka berusaha untuk merusak keutuhan NKRI, berusaha untuk merusak persatuan dan kesatuan dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang ekstrim, yang radikal, yang akan mengancam keutuhan NKRI itu sendiri, terutama kelompok Khawarij dan kelompok Syiah yang terbukti dalam sejarah bahwa mereka merusak negara, membantai kaum muslimin dan sebagainya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, NKRI itu bukan hanya sekedar kata-kata dan semboyan saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkan untuk merawatnya. Banyak orang mengaku kami adalah yang paling NKRI, kami adalah yang paling Bhinneka Tunggal Ika, kami adalah yang paling dan paling. Tapi pada kenyataannya dia melakukan hal-hal yang merusak NKRI itu sendiri. Di sisi yang lain, banyak saudara-saudara kita yang berusaha mempertahankan NKRI tapi dituding malah merusak NKRI, mengacaukan NKRI. Jadi yang paling penting itu adalah prakteknya, bukan hanya sekedar pengakuan. Apa faedahnya kita mengaku paling NKRI tapi kalau kenyataan di lapangan kita adalah perusak? Dan kadang masalah kita disebut perusak tapi kalau kenyataannya kita adalah orang yang berusaha memperbaiki, merawat NKRI itu sendiri. Karena yang kita cari bukan pujian manusia, bukan omongan manusia, tetapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas masalah tema ini setidaknya pada 3 poin penting. Poin yang pertama, Islam dan cinta NKRI. Yang kedua, anjuran untuk merawat NKRI bukan malah merusak NKRI. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana kiat-kiat merawat NKRI berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya bukan politikus, saya bukan polisi atau TNI, saya hanya yang punya sedikit ilmu agama. Jadi yang saya bahas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sebenarnya yang paling penting. Masalah yang pertama, ma'asyiral muslimin, Islam dan cinta NKRI. Cinta negeri, mencintai negeri, mencintai bumi pertiwi, tanah kelahiran, itu adalah sebuah fitrah manusia. Baik dia pria maupun wanita, kecil, muda, tua, miskin, kaya, semuanya pasti punya kecintaan kepada negerinya, punya kecintaan kepada kampung halamannya. Seperti halnya orang senang sama anaknya, senang sama istrinya, senang sama hartanya. Itu adalah fitrah. Al-malu wal-banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Dibuat indah pada manusia itu cinta kepada wanita dan anak-anak, yakni istri. Jadi fitrah manusia, orang itu apa? Senang sama negerinya, senang sama kampung halamannya, sama tanah kelahirannya. Oleh karenanya, dalam masalah cinta negeri ini, gak ada bedanya antara muslim dan non-muslim. Semuanya pasti cinta negaranya. Apa yang membedakan? Nanti insya Allah akan kita bahas. Karena ini adalah fitrah. Jangankan manusia, hewan saja itu senang sama tempatnya, kandangnya, apalagi manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia akal. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Laula hubbul watan la kharibal balad." Seandainya bukan karena cinta negeri, maka hancur negeri. Jadi cinta negeri yang merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan kita nanti akan bisa merawat negeri itu sendiri, yang akan menjadikan negeri tersebut makmur dan sentosa, kalau kita memiliki kecintaan kepada negeri. Dahulu juga dikatakan, bihubbil buldan umiratil buldan. Dengan cinta kepada negeri, maka negeri tersebut pun akan tenteram, makmur. Dan fitrah cinta kepada negeri ini ada di dalam Quran. Ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ihruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Dan seandainya kami wajibkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian dan keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya segelintir orang. Kenapa gak ada yang melakukannya? Karena yang namanya orang pasti gak pengen keluar dari negerinya. Sudah merupakan fitrah dan tabiat manusia, orang kalau diusir dari kampung halamannya gak akan mau. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami katakan kepada mereka, bunuhlah diri kalian dan keluarlah dari kampung halaman kalian, enggak ada yang akan melakukan hal itu kecuali segelintir orang saja. Karena itu sudah merupakan tabiat fitrah manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang Bani Israel yang diutus kepada mereka seorang nabi, lalu mereka meminta panglima perang. Maka nabi pun kemudian, nabi mereka mengutus seorang Talut yang kita tahu dalam Al-Quran. Dia mengatakan, "Qala hal asaitu in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu." Bagaimana kiranya kalian kalau nanti diwajibkan perang kepada kalian, apakah kalian akan berperang? Ini kata panglima ya. Mereka mengatakan apa? "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad uhrijna min diyarina wa abna'ina." Bagaimana kami enggak perang? Ya, lawang kami ini diusir dari kampung halaman kami. Kami harus berpisah dengan istri dan anak-anak kami. Ya, artinya mereka Bani Israel menyatakan siap kalau nanti diwajibkan perang karena mereka sudah terusir dari kampung halaman mereka. Yang hal itu adalah sangat berat bagi mereka. Ini menunjukkan para muslimin bahwa fitrah manusia itu cinta kepada negaranya, cinta kepada kampung halamannya, tanah kelahirannya. Oleh karenanya, jika kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW pun, kita akan dapati bahwa nabi adalah orang yang sangat cinta kepada tanah kelahirannya. Beliau dilahirkan di mana? Di Mekah. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diusir dari Mekah. sehingga beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW kembali ke kampung halamannya yang dikenal dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW harus balik lagi ke Madinah. Sedih, berat bagi Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau mau balik ke kota Madinah itu, beliau tengok kota Mekah, kemudian mengatakan, "Wallahi la anti ahabbul biqa'i ilallah." Demi Allah, wahai kota Mekah, kamu ini adalah tempat kota yang sangat dicintai oleh Allah. "Walau la anna qaumuki ahrajuni ma kharajtu." Andaikan kaummu tidak mengusir aku, saya enggak akan keluar dari kamu. Karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Tapi karena ya ancaman-ancaman orang kafir Quraisy, bahkan mereka akan berupaya untuk membunuh, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hijrah ke kota Madinah. Sehingga kota kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madinah. Kota Madinah pun Rasulullah mencintai. Beliau itu kalau datang ke kota Madinah, ya, kalau nyampe di, kalau istilah kita mungkin di apa ya, gapuranya atau apa gitu ya, perbatasannya, sebelum beliau masuk, beliau tengok perumahan-perumahan di kota Madinah. Saking cintanya Rasulullah SAW dengan Madinah. Tidak cukup sampai di situ saja, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kalau kita bepergian jauh, misalkan ke luar negeri atau yang sebagainya, kalau urusannya sudah selesai, apa kata Nabi? Cepat balik ke kampung halaman. Ya, as-safaru qit'atun minal adab, kata Nabi SAW. Safar itu adalah sebagian dari siksaan. Yamna'u ahadukum naumahum wa ta'amahum wa syarabahum. Orang biasanya kalau bepergian gak enak makan, gak enak minum, ya, susah tidur. Fa'idha qadha ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau seorang di antara kalian sudah selesai hajatnya, maksudnya sudah selesai urusannya safar itu, maka segeralah dia balik ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarganya. Lebih tegas lagi, Rasulullah SAW bahkan walaupun kita habis haji atau umroh, kita pergi ke kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau urusannya sudah selesai, balik ke kampung halaman. Ya, kata Nabi dalam riwayat Daruqutni dan Al-Baihaqi, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, "Idza qadha ahadukum hajjahu falyu'ajjil ar-rihlata ila ahlihi fa innahu a'dhamu li'ajri." Kalau salah seorang di antara kalian sudah selesai hajinya, haji atau umrah ke Mekah sana Madinah, ini kita melakukan perjalanan suci ke kota suci yang diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah selesai hajinya, umrahnya, apa kata Nabi? "Falyu'ajjilir rihlata ila ahli." Segera pulang ke kampung halaman lagi. "Fa innahu a'dhamu li'ajri." Karena yang demikian itu akan lebih memperbanyak pahala bagi dia. Ya, subhanallah. Jadi demikian, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk cinta kepada, ya, negeri kita, kampung halaman kita. Demikian juga Rasulullah SAW di dalam agama Islam itu, kalau negeri kita diserang, dijajah, maka wajib bagi penduduk tersebut untuk membela diri. membela diri. Ini yang disebut dengan jihad intifa, jihad untuk membela diri. Ini jadi intinya ma'asyiral muslimin, bahwa manusia itu sudah merupakan fitrahnya, tabiatnya cinta sama apa? Negerinya. Itu sudah fitrah. Dan ini seperti tadi saya sampaikan, tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan ma'asyiral muslimin antara muslim dan non-muslim adalah tergantung kita cintanya. Kalau sekedar kita cinta karena itu negeri kita, maka ini gak ada bedanya dengan non-muslim. Tapi kalau kita mencintai negeri kita dikarenakan syiar-syiar Islam yang ada di sana, kita mencintainya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kepada kita untuk membela negeri kita, merawat negeri kita, maka di sini kita akan mendapatkan yang pahala. Ini perbedaan antara cinta negeri seorang muslim dengan non muslim. Makanya tatkala kita itu berbicara tentang cinta negeri NKRI, perlu kita tata niat kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita mencintai negeri hanya sekedar sebagai nasionalisme semata, hanya sekedar sebagai kebangsaan semata. Tapi lebih daripada itu, hendaknya kita mencintai negeri kita karena negeri kita ini adalah negeri Islam, karena negeri kita ini adalah negeri yang masya Allah syiar-syiar Islam begitu nampak di dalamnya. Ini pembeda antara cinta negeri seorang muslim dengan cinta negeri non-muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jihad, ya, beliau mengatakan apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahiya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah ini tinggi, maka itulah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk membela negara saja, tapi lebih daripada itu, niatnya adalah membela negara Islam, ya, dia membela karena Islam yang ada pada negerinya. Dan alhamdulillah negeri kita ini termasuk negeri Islam. Karena ingat, patokan negeri Islam itu sebagaimana dikatakan mayoritas ulama, patokan negeri itu dikatakan negeri Islam, negara itu dikatakan negara Islam. Kaidahnya adalah apa? Tatkala syiar-syiar Islam, ya, lebih dominan di negara tersebut, bukan karena undang-undangnya. Jika syiar-syiar Islam lebih dominan di suatu negara, maka itu namanya negeri Islam. Azan, sholat, ya, puasa, haji, zakat, ini syiar-syiar Islam nih, ya, Idul Fitri, Idul Adha, syiar-syiar Islam nampak begitu dominan di negeri kita. Maka ini adalah negeri Islam. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Karena ada sebagian orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang kafir. Bahkan lebih parah daripada itu, bahkan ada yang mengatakan Saudi itu negara kafir. Ya, kalau negara Saudi aja kafir, apalagi negara-negara yang lain gitu kan. Dan ini adalah pemikiran Khawarij yang sangat berbahaya. Ya, pemikiran Khawarij yang sangat berbahaya. Karena kalau negara itu sudah dikafirkan, ya, pemerintahnya sudah dikafirkan, jajaran pemerintahannya dikafirkan, polisi-polisinya sudah dikafirkan, akhirnya apa? Membunuh mereka adalah jihad. yang bunuh matinya mati syahid, ditunggu bidadari-bidadari di surga. Ini doktrin-doktrin yang berbahaya. Makanya ya, dahulu para ulama salaf sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka diselamatkan oleh Allah dari pemikiran semacam ini. Al-Imam Abdul Aliyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, Allah telah memberiku dua nikmat. Saya tidak tahu nikmat mana yang paling besar bagi saya. Yang pertama, tatkala Allah memberi aku nikmat Islam, dan yang kedua, tatkala Allah tidak menjadikan aku berpemikiran khawarij. Ya, ini pemikiran yang sangat berbahaya. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin, cinta negeri itu adalah sebuah fitrah. Namun ya, kalau kita mencintai negara kita, negeri kita, karena Islam yang ada pada negeri tersebut, disinilah nilai tambahannya. Bukan hanya sekedar fitrah, tetapi bisa menjadi sebuah ibadah dan berpahala. Karena kita bukan hanya sekedar cinta negeri kita, tetapi cinta Islam yang ada pada negeri kita. Namun perlu saya ingatkan dua hal dalam masalah cinta negeri ini. Yang pertama, sebuah hadis yang beredar di masyarakat, hubbul watani minal iman, cinta negeri itu termasuk bagian dari iman. Ini kata-kata yang beredar, tapi bukan hadis ya, bukan hadis. Oleh karenanya gak boleh kita mengatakan Rasulullah bersabda hubbul watani minal iman, karena ini gak ada dalam kitab-kitab hadis. Ingat bahwa menyandarkan sebuah hadis kepada Rasulullah selesai, padahal Rasulullah gak mengatakannya, ini termasuk dosa besar, karena berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maknanya, makna dari hadis ini pun tidak benar secara mutlak, harus ada perincian. Yang kedua, tidak boleh kita mencintai negara secara berlebihan, sehingga tatkala bertentangan, bertabrakan antara cinta negeri dengan cinta agama, kita lebih mendahulukan cinta negeri daripada agama kita. Ini gak boleh. Karena bagi seorang muslim, agama harus nomor satu, lebih daripada apapun, lebih daripada hartanya, lebih daripada keluarganya, apalagi tanah kelahiran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99, Allah mengancam orang-orang yang enggak mau hijrah. Hijrah itu apa? Pindah dari tempat yang syirik menuju tempat Islam, tempat kafir menuju tempat Islam. Dia gak bisa ibadah di kampung halamannya ya, dan Allah memberikan kemampuan untuk dia untuk pindah ke tempat yang lain yang bisa nyaman beribadah, tapi dia gak mau karena lebih cinta kepada kampung halamannya ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka ya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimin anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, mereka telah mendzalimi diri mereka. Para malaikat bertanya, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afin, kami tertindas. Ya, kami enggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kampung halaman kami. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Kata malaikat apa? Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian enggak hijrah? Nah, lalu kata Allah, faulaika mahwahum jahannam wasa'at masiya. Bagi mereka tempat tinggalnya adalah apa? Neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan pada cinta negara sehingga mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana enggak boleh kita lebih mencintai ya dunia, lebih mencintai istri dan anak-anak kita lebih dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Tidaklah kerusakan-kerusakan yang terjadi kecuali dikarenakan orang itu lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala daripada Allah. Lebih mencintai dunia daripada agama. Wa hal afsadaddin, kata Imam Ibnu Mubarak. Wa hal afsadaddin illa al-mulub wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Adakah yang merusak agama ini kecuali tiga golongan? Yang pertama, ya, para pemimpin-pemimpin, para raja yang lebih mendahulukan politik daripada agama. Wa ahbaru su'in, dan ulama-ulama su', ya, yang lebih mendahulukan akal mereka, dunia daripada agama. Sehingga tatkala bertentangan antara dalil dengan akal, mereka lebih mendahulukan logika daripada agama, daripada dalil. Mereka ulama-ulama yang menjual akidah, menjual agama demi jabatan dan demi dunia yang fana. Ya, dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah waruhbanuha, dan ahli ibadah yang bodoh. Ini perusak juga. Ya, karena mereka beribadah bukan atas dasar ilmu, sehingga pakai perasaan. Ketika bertubrukan antara agama, dalil dengan perasaan, yang didahulukan adalah perasaannya. Ya. Agama Islam itu agama dalil, bukan agama perasaan, bukan agama apa kata banyak orang. Imam Ibn Al-Qayyim pernah mengatakan, Ahlus Sunnah itu meninggalkan ucapan manusia demi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul bidah meninggalkan ucapan Allah demi ucapan manusia. Ini pembedanya. Bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah itu apa? Kalau ahlus sunnah dia lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada syariat Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani meninggalkan ucapan manusia demi ucapan Allah. Tapi kalau ahlul bid'ah enggak, dalil Quran, dalil hadis dia tinggalkan demi omongan orang. Enggak enak apa kata orang dan sebagainya. Nah, kita berpindah kepada poin yang kedua, yaitu ya, kewajiban bagi kita untuk merawat NKRI, jangan malah merusak. Tadi sudah kita singgung bahwa Indonesia ini adalah negara Islam yang banyak meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan alamnya, dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Ya. Subhanallah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita rawat. Kita perlu jaga stabilitasnya. Ya. Karena keamanan, kekondusifan suatu negara ini adalah kebutuhan primer. Ya. Kita tidak akan hidup dengan tenang kalau kita ini ya tidak aman negaranya. Ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah ini enggak akan bisa terwujudkan dengan nyaman, khusyuk kalau kita tidak menjaga keamanan negeri kita. Makanya keamanan ini sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran sampai-sampai keamanan itu lebih didahulukan daripada makanan. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 126 tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau meninggalkan keluarganya di sebuah lembah yang gersang, Mekah duluan. Sampai sekarang juga gersang ya, Mekah ini. Yang kesana ya akan tahu Mekah Madinah gersang. Enakan Indonesia ya. Kalau dari sisi apa? Ya, keindahan alamnya. Banyak kemarin Raja Salman ke Indonesia nambah lagi kan gitu. Keenakan. Ya. Tapi itu ada hikmahnya. Disebutkan oleh para ulama, sengaja Mekah dan Madinah itu dibuat gersang supaya orang kalau ke sana tujuannya ibadah, bukan piknik dan tamasya. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126 mengutip tentang doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Nabi Ismail yang masih kecil sama ibunya, siapa? Siapa? Hajar ya. Ya. Kata Nabi Ibrahim, "Rabbij al hada baladan amina." Warzuk ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Ini yang diminta dulu. Baru kemudian warzuk ahlahu, dan berikanlah rizki kepada penduduknya, minas thamarat, buah-buahan, bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi mana yang didahulukan? Keamanan dulu apa makanan? Keamanan. Karena orang itu ya masih bisa hidup walaupun hidupnya pas-pasan, rezekinya serba kekurangan, tapi masih bisa hidup. Sebaliknya, orang gak bisa hidup dengan nyaman ya, orang gak bisa makan dengan enak, seorang gak bisa menikmati kehidupan kalau dia selalu dihantui oleh rasa cemas, takut, gak nyaman. Pernah nih dipraktekkan, ada seekor domba, ya, ekor domba, terus dibuat puasa pak berhari-hari. Namanya orang puasa mestinya, ya, domba dibuat puasa, maksudnya udah nggak dikasih makan sehari seharian nggak dikasih. Mestinya kalau langsung dikasih makanan apa, langsung lahap. Ya. Tapi ini enggak. Dia dikasih makanan di pinggirnya. Tapi pinggirnya ada serigala, gak dimakan. Ada apa ini? Ya, gak dimakan sama domba tersebut. Kenapa domba tersebut gak memakan padahal lapar? Karena dia dihantui rasa takut, rasa cemas dengan terhadap serigala tadi. Ini gambaran betapa pentingnya rasa aman dan betapa ya, tidak enaknya kalau kita hidup dihantui dengan kecemasan dan ketakutan. Kita ini belum merasakan ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di ya, Suriah, ya, di Palestina, di Myanmar, di Irak, di Yaman. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keamanan ini, kekondusifan suatu negeri adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afa fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama izat lahu dunya." Barang siapa yang hidup secara aman perjalanannya, sehat badannya, dan memiliki makanan setiap harinya, mencukupi perekonomiannya maksudnya, maka seakan-akan semua nikmat dunia telah terkumpul pada diri. Yang pertama apa? Keamanan. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, perekonomian. Ini tiga nikmat dunia, kalau terkumpul ada pada seseorang, maka berarti semua nikmat dunia sudah kita raih. Keamanan, kesehatan, dan perekonomian. Dari tiga macam nikmat tersebut, yang didahulukan oleh Nabi apa? Keamanan. Lagi-lagi keamanan. Ya, ini menunjukkan bahwa keamanan ini sangat penting sekali. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din menyebutkan ada 6 faktor yang menjadikan dunia ini aman dan tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau kata orang Jawa apa? Kemahripah Allah jinawi. Ya, ada 6 faktor yang menopang ya suatu negara tersebut menjadi aman dan tenteram. Yang pertama, agamanya. Yang nomor 1 yang beliau sebutkan apa? Agama. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Karena agama ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya gak benar ya, ada orang bilang misalkan pemimpin apa ya, pemimpin kafir tapi adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim tapi zalim, korupsi. Mendingan pemimpin kafir tapi ini gak benar. Ini kalimat yang merusak, bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'abdul mu'minan khairum min musyrikin walau ajaban." Ya, budak yang beriman itu lebih baik daripada ya orang merdeka walaupun dia menawan. Menawan hartanya, menawan rupanya, tapi kalau dia gak beriman, dia berbuat syirik kepada Allah, gak ada artinya. Mendingan budak yang beriman, katanya, kata Allah SWT. Karena agama itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar ya dunia. Yang kedua, kata beliau, pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat bukan berarti kemudian yang zalim. Ya, bukan. Pemimpin yang kuat di sini maksudnya dia tegas, bijaksana, ya, memiliki prinsip yang kuat, yang kokoh. Bukan berarti kemudian anarkis dan berbuat semena-mena. Nah, pemimpin ini memang harus punya kekuatan. Inna khaira man istajar al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang layak untuk kamu jadikan sebagai pekerja adalah al-qawi, yang punya kekuatan. Dan yang kedua adalah apa? Aman. Karena kalau pemimpin ini baik, dia akan pilih nanti bawahan-bawahan, menterinya, aparat-aparatnya, orang-orang yang ya yang baik juga. Seperti Umar bin Khattab dulu, gubernur-gubernurnya dipilihkan dari sahabat Muhajirin dan Ansar. Kata beliau apa? Kalau Allah memuji mereka, Muhajirin dan Ansar, berarti itu sudah rekomendasi yang paling baik, karena rekomendasinya langsung dari Allah Subhanahu. Makanya benar Pak, gubernurnya Umar bin Khattab Subhanallah. Ada seorang gubernurnya Umar bin Khattab, Iyad bin Qadam, pernah mengatakan, saya digergaji lebih baik daripada korupsi uang rakyat walaupun cuma satu dirham. Ya, satu dirham Pak, gak ada 10 ribu. Dia gak akan mau ngambil uang rakyat walaupun cuma dikit. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keadilan yang menyebar. Ini faktor ya, kemakmuran suatu negara. Keadilan yang menyebar. Adapun apabila hukum tidak adil, maka ini adalah awal kehancuran suatu negara. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang bikin binasa umat-umat sebelum kalian itu tatkala gak adil, pilih kasih dalam penerapan hukum. Istilah orang sekarang apa? Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang maling adalah ya, orang-orang yang rendahan, rakyat jelata, rakyat biasa, langsung penjara 5 tahun ya, dan sebagainya. Tapi kalau yang maling adalah ya, orang-orang pejabat, bangsawan, mereka enggak diproses hukum. Ini yang bikin hancur suatu negara. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, keadilan harus ditegakkan. Kata Nabi, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاتِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَقَطَعْتُ يَدَهُ. Demi Allah, kata Nabi SAW, andaikan yang mencuri adalah Fatimah putri Muhammad, putrinya Nabi sendiri, saya yang akan potong tangannya. Begitu. Ya. Kemudian yang keempat, kata beliau apa? Keamanan yang merata. Jadi kalau keamanan ini merata, maka ini akan menjadikan negara tersebut negara yang aman. Nah, kemudian yang kelima, kata beliau, kesuburan tanaman. Alhamdulillah Indonesia ini subur gitu ya. Bahkan dulu Raja Malik Faisal ya, ketika ke Bandung, dia bilang Indonesia jannatud dunya. Indonesia ini surganya dunia. Ya, subur Masya Allah. Dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah, bisanya cuma kurma doang. Baik. Dan yang ke berapa? 6, kata beliau, adalah semangat yang tinggi. Semangat yang luar biasa. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, keamanan ini adalah sangat penting semuanya. Dan menjaga keamanan ini adalah tugas kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya, ya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua, baik pria maupun yang wanita, baik muslim maupun non-muslim, ulama dan umara, semuanya punya tanggung jawab bersama-sama, harus bahu-membahu merawat ya, NKRI. Ya, tentu semuanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, para pejabat, para kepolisian, para tentara, ya, TNI, bagaimana menjaga keamanan, ya, menegakkan hukum secara adil. Bagi para ulama, para dai, para ustaz, para guru, bagaimana menyebarkan kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bagi para orang tua, mari didik anak-anak kita untuk menjaga dan merawat negara kita. Tadi dia Pak, anak kita ya, yang punya anak misalkan belum punya SIM, udah naik sepeda motor atau udah naik motor, nah, ini udah pelanggaran gitu kan, kita ajarkan, ini gak boleh, ajarkan. Jangan malah kita ajarkan anak kita melawan. Nah, sepeda motoran sama anaknya, ada lampu merah terjang aja. Ini ditiru nanti sama anaknya. Diajarkan anak kita sedini mungkin ya untuk menjaga apa? NKRI. Salah satunya adalah dengan apa? Taat kepada ya peraturan-peraturan pemerintah. Nah ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan kita rusak keutuhan negara yang sudah ada. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan setelah ya sudah kondusif, sudah aman. Subhanallah, agama Islam ini bah sekedar nodongkan ya senjata saja, sekedar nodongkan senjata itu enggak boleh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu wa in kana akhahu li abihi wa ummi." Barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya walaupun itu saudara sekandung. Nabi juga bersabda, la ya'illu li muslimin an yurawwi'a akha. Enggak boleh bagi seorang muslim nakut-nakuti saudaranya. Nah, ini nakut-nakuti ini enggak boleh. Main hantu-hantuan, nakut-nakuti, nodongkan gitu ya. Ya, nakut-nakuti mau ditabrak, ya, bikin jantungan. Enggak boleh. Segala hal yang bikin panik saudara kita, nakut-nakuti saudara kita, enggak boleh. Ya, dalam agama Islam. Kenapa cuma nodongkan begini aja? Karena itu bikin takut, bikin panik. Ya, kalau nodongkan aja enggak boleh, apalagi ngebom gitu ya. Apalagi aksi-aksi terorisme ya yang merusak bangunan. Di dalam agama Islam subhanallah, ngencingin air aja ya, misalkan kita punya tambang atau ada telaga gitu ya, ya kita kencingin itu nggak boleh, karena itu merusak lingkungan, bikin orang jijik juga gitu ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang di antara kalian ngencingi air yang tidak mengalir. Enggak boleh karena bikin pencemaran, merusak lingkungan. Kalau ngencingin itu aja enggak boleh, apalagi apa? Padahal itu enggak bunuh itu. Ya. Yeah. Masa cuma ngencingin dikit bunuh ikan-ikannya. Paling cuma semaput. Ya. Apa? Gak ada yang terbunuh. Bagaimana dengan kalau melakukan aksi-aksi anarkisme, tawuran-tawuran, ya, pembunuhan, pengepungan, ya, bom bunuh diri dan sebagainya. Tentu ini adalah aksi-aksi yang merusak tatanan negara yang dilarang di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah kiat-kiat merawat NKRI berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita sepakat bahwasanya keutuhan NKRI, stabilitas keamanan suatu negara, ya, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin negara ini aman dan tidak aman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak mungkin kita bisa meraih ya stabilitas keamanan suatu negara. Tidak mungkin kita bisa merawat NKRI kecuali dengan kiat-kiat dan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Banyak orang menganggap bahwasanya NKRI itu dengan sekedar keamanan, ya, dengan para aparat tentara yang hebat dengan alat-alat perang yang canggih. Apakah itu standarnya? Enggak juga. Banyak mah negara-negara kafir, masya Allah prajuritnya hebat, banyak. Alat-alatnya canggih, kayak Amerika, Rusia. Tapi tiap hari di sana perampokan, pemerkosaan, ya, begal, itu suatu hal yang biasa terjadi. Bahkan dalam sebuah penelitian, ya, pemerkosaan di Amerika itu hampir 5 menit. Setiap 5 menit pasti terjadi. Apakah ini yang kemudian menjadi kiblat bagi kita? Ya. Enggak ada cara untuk menjaga merawat NKRI yang lebih baik daripada cara yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, sangat penting sekali bagi kita, ya, untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat merawat NKRI berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kiat yang pertama untuk merawat NKRI adalah dengan memperkokoh tauhid dan keimanan. Kalau ingin negara kita sukses, maka tauhid dan iman harus beres. Ini kuncinya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ini Pak. Ya, kuncinya yaitu orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak menodai, mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman. Dan yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah apa? Syirik. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa maksud kedzaliman di sini adalah apa? Syirik. Lalu beliau membacakan firman Allah dalam surat Luqman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang berbuat syirik itu juga meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena dia memberikan ibadah yang seharusnya, semestinya untuk Allah, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman dan dia tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka lah keamanan. Jadi kalau orang pengen aman, negaranya pengen aman, kuncinya adalah apa? Iman. Jadi aman dan iman ini adalah dua kata yang saling berkaitan. Kalau kita pengen keamanan, maka perkuat keimanan. Kalau kita memperkuat keimanan, akan terwujudlah keamanan. Ini dalil. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa iman, tauhid, berserah diri hanya kepada Allah saja, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja, ini adalah syarat vital yang paling utama untuk menggapai, ya, merawat, ya, NKRI, keutuhan, ya, dan stabilitas keamanan suatu negara. Adapun jika keimanan telah hilang, adapun jika kita tidak mewujudkan tauhid di negeri ini, ya, yang merajalela adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran kalau keamanan tercapi-capi. Yang ada adalah rasa takut, panik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ali Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asraku billah. Kami akan memasukkan dalam relung hati orang-orang kafir itu rasa takut karena mereka melakukan perbuatan syirik. Ya, maka jangan harap keamanan akan ya kita dapatkan kalau masih banyak kesirikan-kesirikan merajalela di muka bumi, ya, di negara kita. Jangan harapkan keamanan yang kita impikan kalau masih banyak kuburan-kuburan yang dikultuskan. Jangan harapkan keamanan akan terwujudkan kalau masih banyak dukun-dukun berkeliaran mempromosikan ya dagangannya. Jangan harapkan ya keamanan akan terwujudkan kalau jimat-jimat malah ditawarkan. Ya, jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kunci kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, meraih ya stabilitas keamanan suatu negara, kunci merawat NKRI adalah dengan apa? Bertauhid, dengan mengokohkan keimanan. Syekhul Islam Taimiyah yang mengatakan tidak ada kebahagiaan, kebaikan kecuali sumbernya adalah tauhid. Dan tidak ada kerusakan di muka bumi kecuali sumbernya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kalau kita cinta negeri kita, kalau kita ingin merawat ya NKRI, maka mari kita perkuat keimanan kita. Kita perkokoh tauhid kita. Dan kita ajak, kita rangkul, kita genggam ya keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan ya masyarakat luas secara umum, sebisa mungkin kita rangkul menuju tauhid, ya, menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberkahi negeri kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan apa? Memberkahi mereka. Memberkahi itu apa? Barokah itu. Barokah itu adalah al-khairul kathir ad-da'i, kebaikan yang banyak dan melimpah terus-menerus. Ya, kalau kita ingin negeri kita diberkahi, yaitu kuncinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kadang kita itu mikir gitu ya, Saudi yang walaupun tandus, keresan, tapi masya Allah makmur di sana, kan? Ya, di sana kita sekolah itu bukan malah bayar, udah gratis, malah dibayar. Ya, ini kalau mahasiswa di sana itu dapat 1.000 rial lo kuliah, ya sekarang 1 rial sekitar 3.738, hampir 4 juta pak dapat. Udah nggak bayar malah dibayari, ya. Yang anak SD juga dapat, tapi ya nominalnya beda-beda gitu ya. Nah, subhanallah. Belum lagi nanti kalau masuk rumah sakit, walaupun operasi gratis. Ya, ini gratis, tidak ada pajak juga di sana. Ya, dan kita bandingin di Indonesia, masya Allah kekayaan alamnya yang melimpah, emasnya banyak, tambangnya. Tapi masya Allah toilet aja bayar. Ya, ada siapa itu? Ya, pengajar Masjid Nabawi Syekh Anis Khairi, ya, keturunan Indonesia. Pas ke Indonesia kaget, ya ketika masuk tol bayar, ya parkir dikit ke Indomaret bayar, bahkan mampir ke toilet aja bayar, dikit-dikit kok bayar di sini ya, masya Allah hebat. Nah, Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah kunci keberkahan. Ternyata kuncinya adalah apa? Keimanan, tauhid. Itu yang menjadikan ya negara itu adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat merawat NKRI ya agar kondusif, nyaman adalah tatkala kita menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan amal-amal ibadah, amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kenyamanan, kedamaian, ya, pada negeri tersebut. Dalilnya surat An-Nur ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastahlifannahum fil ardh kama stahlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Sebenarnya ibadah, amal saleh ini juga masuk dalam bagian iman ya. Tapi kita sebutkan secara khusus karena pentingnya amal saleh yang merupakan bagian dari iman. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ya ini Allah sebutkan amal soleh, padahal amal itu juga masuk bagian dari iman. Allah berjanji apa? Allah akan memberikan kepemimpinan bagi mereka di muka bumi. Allah akan memberikan kejayaan pada agama mereka. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Nah ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi rasa cemas, rasa takut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, damai, ya. Kapan? Dan apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Jika mereka beribadah kepada-Ku dan tidak menyekutukan-Ku. Jadi kalau kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ingin menjaga, merawat NKRI, maka mari kita jaga dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin makmur suatu negara. Lebih-lebih pada saat-saat terjadi huru-hara, terjadi kekacauan. Ini lebih ditekankan lagi bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Seperti ya saat-saat ini kita merasakan ya huru-hara, kekacauan, ya kepanikan, suhu politik yang memanas. Saat-saat seperti itu hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat fitnah, kekacauan, huru-hara, pahalanya bagaikan hijrah kepada. Kenapa masyarakat muslimin pada saat-saat kacau, huru-hara kita dianjurkan untuk beribadah? Karena biasanya orang kalau saat-saat kacau, saat-saat huru-hara, biasanya malah lupa ibadah, terbawa oleh emosi, ya. Sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang bisa meredam ya huru-hara, yang bisa meredam kekacauan adalah ya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuharul fasad. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini. Dhaharul fasadu fil barri wal ba'd bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa umat manusia. Allah timpakan bencana tersebut kepada mereka agar mereka apa? Kembali, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita ini gak merasa banyak bencana, banyak malapetaka yang menimpa, tapi yang kita salahkan adalah alam. Pas tsunami yang kita salahkan apa? Ya, ini salah lautnya. Pas meletus gunung kita salahkan gunungnya, karena udah tua katanya. Gunung Uhud juga sudah tua Pak sejak dulu, ya kan? Kalau pesawat jatuh yang kita salahkan udaranya, ya. Ketika ada kebakaran yang kita salahkan apinya. Ketika ada banjir kita salahkan airnya. Gimana apa salahnya air, api? Mereka hanya sekedar pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dapat nikmat aja baru, oh ini karena kehebatan saya, ini karena tim saya, ya, ini karena kerja keras saya. Nah, ini kita sering lalai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan teguran-teguran tersebut supaya kita ini segera sadar, bukan malah nambah di dalam kelalaian kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang kedua adalah dengan apa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang bisa meredakan ya kekacauan. Yang ketiga, kiat untuk merawat NKRI menurut Al-Qur'an dan Sunnah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah." Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah kebaikan untuk negeri kita yang ngasih, ya, yang bisa merawat, yang bisa memberikan ya, keamanan, ya, yang bisa menjadikan negara ini kondusif, sejuk, damai adalah Allah Subhanahu. Maka jangan lupa waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keamanan pada negeri kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga NKRI kita. Ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan, di awal bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya keamanan dan keimanan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa minta apa? Keamanan. Keamanan pada diri kita, keamanan pada negara kita. Karena Allah berjanji bahwa Allah akan apa? Mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada. Kalau para hambaku bertanya tentang aku, jawablah bahwa saya dekat dengan hambaku. Saya akan kabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Masyaallah. Ya inilah penting. Orang zaman sekarang bisanya cuma ngomel, bisanya cuma mencaci maki, menghina pemerintah, menghina presiden, membuli ya pejabat dan sebagainya. Padahal ya apa faedahnya juga? apakah itu bisa menjadikan negara kita lebih aman? Enggak juga. Malah bikin tumpukan dosa bagi kita. Menjadikan ya apa ini? Ya, dosa jariah bagi kita. Nanti apalagi kalau itu di internet itu ya, dibaca terus itu. Itu jadi bukan sedekah jariah, malah apa? Ya, dosa jariah buat kita. Daripada kita numpuk tabungan pahala, tabungan dosa bagi kita, mendingan kita apa? Mendoakan kebaikan untuk negeri kita. Mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita. Makanya dahulu para ulama menganjurkan kepada kita mendoakan kebaikan untuk negeri dan untuk para pemimpin. Kata Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajabah, la ja'altuha li sultan." Andaikan saya punya doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpin baik, nanti akan menular kepada rakyat. Ya kan? Daripada kita mencela, daripada menghina, gak ada faedahnya, malah nambah dosa buat kita, mendingan kita doakan kebaikan. Allah bisa merubah. Ya, karena di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Nah, yang keempat, di antara kiat untuk merawat NKRI adalah dengan kembali kepada para ulama. Ya, kembali kepada para ulama, terutama pada saat-saat fitnah terjadi. Jangan mengandalkan ya pendapat kita sendiri-sendiri. Jangan kita terbawa emosi, apalagi kalau masih muda ya. Ini kadang-kadang gampang diprovokasi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, wa idza jaa, dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza jaa amrun minal amni awil khaufi adzaru bi. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau kepanikan, sayang mereka langsung menyiarkannya. Ini kan yang terjadi pada zaman sekarang, Pak. Ada berita apa, langsung disebar. Padahal belum tentu benar, gitu kan? Ya, dan ini lagi kasus kemarin lagi panik masalah apa? Penculikan, misalnya penculikan anak, langsung disebarkan. Padahal belum tentu benar. Ya, bikin orang apa? Takut. Wah, ini kalau nanti ini jadi presiden, kalau ini jadi yang menang, akan terjadi begini dan begini. Akan terjadi surya kedua Indonesia. Orang pada panik semuanya. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Waduh, Indonesia ini udah mau kayak surya. Ya. Membuat kepanikan seperti ini gak mudah. Allah mengajarkan dalam ayat ini, jangan langsung disebarkan. Terutama ini sekarang kita hidup di dunia media sosial sekarang. Tidak semua berita yang ada di dunia media sosial lalu kita sebar begitu aja. Cek terlebih dahulu. Tidak semuanya benar. Anggaplah benar, kita perlu mempertimbangkan juga manfaatnya apa. Apakah ini akan menambah manfaat atau malah menambah madharat, mafsadah. Makanya selanjutnya kata Allah, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ya, andaikan mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tentu itu akan lebih baik. Jadi kalau ada berita yang bikin panik, bikin takut, jangan langsung disebarkan. Mari kembalikan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustaz, ya, sehingga apa? Kita bisa memperoleh bimbingan. Oh, ini sebaiknya disebarkan. Oh, ini jangan disebarkan. Dan sebagainya. Sebab yang kelima, upaya untuk merawat NKRI adalah dengan ya, menjaga persatuan kaum muslimin dan taat kepada para pemimpin. Ini penting. Ya, karena kita hidup dan dengan di suatu negara. Yang namanya suatu negara pasti ada pemimpinnya. Tidak akan terjadi kekondusifan suatu negara kalau kita gak taat kepada para pemimpin kita. Makanya dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW sering kali ditekankan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin. Dan kita diwanti-wanti betul, jangan sampai memberontak kepada para pemimpin. Kata Nabi SAW dalam wasiat perpisahan, wasiat perpisahan, kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah, saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ya, wasiat takwa dan wasiat mendengar dan taat kepada para pemimpin. Karena kata Imam Ibnu Rajab, karena wasiat takwa ini berarti kunci kebahagiaan di akhirat. Adapun mendengar dan taat kepada para pemimpin ini adalah kunci ya untuk meraih keamanan ya di dunia. Hanya ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita ya untuk sabar dan jangan memberontak. Walaupun kita mendapati ada kedzaliman pada pemimpin kita. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, kata Nabi. Barang siapa yang mendapati pemimpinnya zalim, dia enggak suka pada pemimpinnya, hendaknya dia sabar. Fa innahu man farqal jama'ata syibran fama tamata mitatan jahiliyah. Karena kalau dia memberontak satu jengkal saja, maka dia yang mati dalam keadaan jahiliyah. Mati dalam jahiliyah, ini mati seperti orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu gitu, Pak. Lalu kalau enggak suka sama pemimpinnya langsung diberontak. Ya, Islam ya tidak menginginkan hal itu, karena pemberontakan sepanjang sejarah tidak menghasilkan kecuali kerusakan, tambah parah keadaannya, bukan tambah baik. Ya. Nah, ini kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi untuk menjaga NKRI kiatnya adalah dengan tetap kita bersama para pemerintah, taat kepada mereka selagi bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka, kita tidak memberontak mereka dan tetap bersabar ketika mendapati mereka berbuat apa? Zalim. Ya, nasihati mereka tapi nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan di depan umum, unjuk rasa, demonstrasi ya, atau di mimbar-mimbar ya. Maka ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang keenam di antara kiat untuk merawat NKRI adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah kepada manusia. Ya. Karena di antara sebab kerusakan yang terjadi itu adalah karena kebodohan. Maka untuk mengobati kebodohan adalah dengan cara menyebarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ini tugas kita semuanya, tanggung jawab bagi kita semuanya adalah untuk berperan serta ya dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Para orang tua, mendidik anak-anaknya, para guru, para ustaz, ya, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang rahmatan lil alamin, ini kepada masyarakat, sehingga dengan demikian akan terwujudlah ya, kedamaian dan kesejukan ya, yang kita harapkan. Yang ketujuh di antara sebab untuk merawat NKRI adalah dengan memupuk persaudaraan di antara kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ihwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa? Bersaudara. kita perkuat persaudaraan di antara kita dengan saling mencintai karena Allah, saling membantu, ya, saling berbaik sangka. Kita perkuat. Kalau ketemu kita salam, berjabat tangan, saling bersiap, saling memberi hadiah. Hal-hal yang bisa memperkuat apa? Uhuwah di antara kita. Salah satunya kita hadir dalam majelis taklim seperti ini, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, ini adalah memperkuat uhuwah di antara kita. Salah satu hikmahnya. Dan kita hindari segala hal yang dapat merusak uhuwah. Ya. Saling bermusuhan, dengki, suudzon. Kita tinggalkan. Kata Nabi, la ta'asadu wala tadabaru wala tabagharu. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Subhanallah. Karena kalau kita enggak saling mencintai, tengkar, ini yang terjadi adalah apa? Kekacauan. Nah, kita harus saling, ya, saling toleransi, saling mencintai di antara kita semuanya, terutama di antara kita sesama umat Islam. Jangan sampai kita keras terhadap saudara kita, toleransi sama non muslim. Ini kebalik. Ada sebagian orang malah kebalik. Sama orang Islam, masya Allah, dimusuhi, ya, dibubarkan kajiannya, ya. Tapi kalau sama orang kafir, begitu lembut, ya, gerejanya dijaga. Ini kan kebalik, ya. Sebaliknya, hendaknya bagi kita adalah apa? Saling mencintai sama umat Islam. Nah, yang kedelapan, ya, di antara kiat untuk merawat NKRI adalah tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak menyakiti orang lain. Subhanallah, dalam agama Islam menghina, menyakiti, enggak boleh. Jangankan menghina sesama manusia, jangankan menyakiti manusia, nyakiti hewan aja enggak boleh. Ada dalam sebuah hadis, utibat imra'atun fi hirratin, ada seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara apa? Nyakiti kucing. Ya, menghina hewan aja enggak boleh. La tasubbuddi fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian menghina ayam. Ayam apa boleh dihina? Ya. Karena ayam itu membangunkan kalian untuk sholat. Ya kan, kalau kita sudah dengar suara, ya, suaranya ayam, wah guys, disian ayam gitu banget gue. Kan gitu. Ya, dan banyak itu orang lebih duluan ayam daripada orangnya. Orangnya masih ngorok gitu kan, duluan ayamnya. Nah, itu bangunkan kita untuk sholat. Makanya enggak boleh menghina. Bayangkan, subhanallah, menghina ayam aja enggak boleh, apalagi menghina manusia, menyakiti manusia. Subhanallah. Jadi agama Islam, kalau menyakiti begitu aja enggak boleh, apalagi ngebom, ya. Apalagi bunuh diri, apalagi, ya, tawuran dan sebagainya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan agama Islam. Yang kesembilan, di antara kiat untuk merawat NKRI adalah dengan menerapkan hukuman dengan adil. Ya, tapi ini wilayahnya siapa ini? Para pemimpin, para aparat, orang-orang yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum, ya, di negeri ini. Ya. Kewajiban bagi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung tinggi keadilan, ya, menerapkan hukum secara adil. Jangan pilih kasih. Tadi sudah kita sampaikan, kalau kita enggak adil alias pilih kasih dalam menerapkan hukum, maka ini adalah awal kehancuran bagi suatu negara. Sebagaimana telah binasa dan hancur umat-umat sebelum kita gara-gara pilih kasih. Dan ini yang sekarang terjadi. Ya. Ini yang sekarang terjadi. Yaitu apa? Ya. Ketumpulan hukum. Ya. Kebal hukum bagi orang-orang tertentu yang memiliki uang, yang memiliki jabatan, ya. Tapi hukum begitu tajam bagi orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki uang. Maka ma'asyur muslim, kalau kita ingin ya negara apa namanya, negara kita ini kondusif, tegakkan keadilan. Ya, tegakkan keadilan. Salah satu sekarang yang bikin ramai di Jakarta, ya, suhu panas, ya, dikit-dikit apa, demo, aksi dan sebagainya. Pemicu utamanya adalah karena tidak diterapkannya hukum secara adil. Ya, ini. Jadi kalau kita ingin negara kita negara yang adil, terapkan hukum secara adil. Ya, sehingga pemerintah pun berwibawa, didoakan kebaikan oleh rakyatnya. Nah, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk merawat NKRI adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, syukur dengan hati kita, syukur dengan lidah kita, dan syukur dengan anggota badan kita. Karena syukur itu ada tiga macam. Syukur dengan hati, kita mengakui bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Insyaallah kita hidup jadi orang Indonesia, ditakdirkan jadi orang Indonesia yang ramah, yang damai, ya, yang gampang diajak berkomunikasi, musyawarah. Ya, enggak seperti negara-negara yang lain gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, banyak yang lebih parah daripada negeri kita. Tiap hari mereka dihujani dengan bom. Ya, baru-baru ini di Suriah mereka menghujani bom, ya, yang beracun, ya, banyak anak-anak kecil, para wanita meninggal dunia. Alhamdulillah kita diberi apa? Ya, kedamaian di negeri, walaupun udah begitu panasnya demo berkali-kali, tapi alhamdulillah gak terjadi apa peperangan seperti yang diprediksikan. Ini harus kita syukuri. Ya. Yang ketiga, kita bersyukur dengan anggota badan kita. Kita menggunakan nikmat keamanan ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita terpedaya, terlena dengan ya kebaikan-kebaikan yang telah Allah nikmatkan kepada kita. Dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan suatu negeri yang awalnya makmur, ya, sentosa, aman, rezekinya lancar, tetapi karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Ya, Allah berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, yatiha rizquha rahadan min kulli makan, fakafarat bi an'umillah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah negeri yang awalnya aman, sentosa, tentram, rizkinya lancar dari segala arah, tapi kemudian dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka krisis, ya, kelaparan, ketakutan, kecemasan karena ulah dosa-dosa mereka. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk seperti yang di dalam ayat yang mulia ini. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, di Indonesia ini, tapi kalau kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah enggak akan memberkahi negeri kita. Ya, justru yang terjadi adalah krisis yang tidak selesai-selesai, yang enggak ada ujungnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa kiat untuk merawat NKRI berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehingga kita punya partisipasi andil dalam merawat NKRI ini. Nah, selanjutnya insyaallah taala ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukumnya jika negara kita diserang wabah? Mudah-mudahan tidak. Ya. Sudah cukup dulu diserang sama, dijajah sama Belanda dan sebagainya. Sudah merdeka, mudah-mudahan tidak dijajah lagi. Sekarang penjajahan yang lebih berbahaya adalah penjajahan akidah. Ya, dirusak dari dalam. Karena musuh-musuh Islam itu ya, tidak akan rela diam diri untuk menjajah kita. Cuma penjajahan itu ada dua. Penjajahan ya, merusak ya, negara kita, menjajah langsung dengan militer, dengan senjata. Itu kalau lemah. Kalau mereka gak mampu, maka mereka menjajah dengan merusak akidah kita, merusak akhlak kita. Ya, sekarang kita dijajah secara tidak langsung dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, dengan sekarang isi internet, ya, HP yang sangat memanjakan orang untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini sebenarnya juga adalah bentuk penjajahan. Walantarlo'an kali Yahudi, walantasoro atta tabiat milat. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, ya, mereka tidak akan rela kepada kalian sampai kalian ya mengikuti jejak mereka, agama mereka. Ustaz, kalau kita diserang, negara kita diserang sebagaimana Suriah, Palestina, apakah sebaiknya kita hijrah atau tetap bertahan? Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa jika suatu negara itu diserang, maka kewajiban bagi mereka adalah membela diri. Kewajiban bagi mereka adalah membela diri. Ini yang disebut dengan jihad difa. Jihad untuk membela diri. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela jiwanya, maka dia adalah syahid. Ya, jadi apabila musuh menjajah, maka kewajiban bagi kita adalah untuk membela diri, ya. Nah, bukan malah kabur. Justru malah kabur ini termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Ustaz, bagaimana tindakan kita selaku TNI jika diperintahkan membunuh orang muslim? Apakah mereka seperti kami di Aceh, apakah mereka bisa dikatakan khawarij? Waduh, ini pertanyaan berat ini. Pada dasarnya kita harus menyadari bahwa membunuh seorang muslim itu adalah dosa besar. Ya, membunuh seorang muslim itu adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haqq." Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Jadi nyawa seorang muslim sangat mahal harganya. Tidak boleh bagi kita membunuh mereka tanpa alasan yang kuat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usulnya. Walaupun atasan kita yang nyuruh. Walaupun atasan kita. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalkan suruh bunuh, padahal ini alasannya gak kuat gitu, gak membolehkan kita untuk membunuh dia, maka gak boleh. Ya, gak boleh. Dengan kesepakatan para ulama. Hanya ada pun yang kasus yang ditanyakan, wallahu a'lam, ya. Apakah mereka adalah khawarij atau tidak? Ya. Tapi yang jelas kalau mereka adalah memerangi dan memberontak ya para pemerintah, maka kewajiban bagi para pemerintah pertama adalah mengajak damai kepada mereka. Ya, kalau ada sebagian yang merusak ya NKRI, yang mau memberontak ya, maka di sini apa? Ini salah satu sebab yang diperbolehkan, tapi ditempuh terlebih dahulu cara yang bukan memerangi mereka. Jadi misalkan diajak komunikasi dengan baik terlebih dahulu, ya seperti yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas terhadap Khawarij. Dia diskusi dulu, apa sih yang menyebabkan kalian berontak kepada pemerintah itu apa? Ini disingkap terlebih dahulu syubhatnya, dan itu yang jauh lebih penting. Karena apa artinya mereka misalkan bersama Indonesia, tapi kalau dongkol nantinya dan tetap memelihara kebencian pada pemerintah. Jadi yang perlu bagi kita adalah bagaimana menghilangkan yang melekat di dalam pemikiran mereka terlebih dahulu. Dan itu hanya bisa ditangani oleh orang-orang yang memiliki ilmu, seperti yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala berdialog dengan orang-orang Khawarij, ya, sehingga banyak di antara mereka yang bertobat. Kalau sudah diajak komunikasi baik-baik, ya, diajak mereka bergabung, ya, baik-baik, ya, supaya tidak memberontak, tetap ngeyel istilahnya, maka di sini kewajiban bagi pemerintah adalah untuk apa? Melawan mereka dan memerangi mereka. Memerangi bukan harus membunuh ya, sampai mereka menyerah. Kalau sudah menyerah berarti ya sudah, ya nggak harus dibunuh. Intinya membunuh itu sudah pada taraf apa? Pepet darurat, ya pepet darurat. Nah, kalau memang tidak ada cara yang lain kecuali dengan membunuh mereka, yaitu para pemberontak, maka ini diperbolehkan. Jadi ini ya, yang bisa saya jawab. Oh, terkait dengan kecintaan terhadap NKRI, bagaimana pendapat Ustaz tentang warga RI yang hijrah ke negara konflik di Timur Tengah dengan tujuan untuk jihad dan mati syahid di sana? Masalah-masalah seperti ini, Ikhwan, ya kita tahu bahwasannya masalah jihad itu adalah masalah yang sangat besar, ya masalah besar dan memiliki kaidah-kaidah nggak serampangan. Salah satu kaidah dalam jihad adalah tidak boleh jihad kecuali di bawah kepemimpinan. Ya, kaidah stumfir tumfangfiru. Kalau kalian diajak oleh pemimpin kalian untuk jihad, maka berangkat. Ya ada kepemimpin. Karena kalau jihad tanpa ada kepemimpinan, akhirnya yang terjadi adalah setor nyawa. Dan ini yang terjadi. Kalau kita gak ngerti medan perang, misalkan di Suria atau di yang lainnya, Palestina, gak ngerti gitu. Untuk dalam rangka untuk jihad ya, bukan untuk sosial ya, untuk memberi bantuan kemanusiaan dan sebagainya, itu beda lagi, itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam rangka untuk jihad, kita gak ngerti ya medannya, maka yang terjadi adalah apa? Setor nyawa aja ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Cukup bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di sana ya, kalau perlu qunut nazilah, kemudian memberikan bantuan ya, misalkan ada yang mengumpulkan donasi untuk diberikan kepada saudara-saudara kita di Suria ya, saudara-saudara kita di Palestina, maka ini adalah satu hal yang bisa kita tempuh. Adapun ke sana maka itu fitnah. Ya fitnah, kita enggak tahu tempat di sana bagaimana. Ya, sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Bagaimana sikap kita sebagai anak buah dalam menghadapi pimpinan muslim yang tidak bijak dalam mengambil keputusan. Ya sabar, tadi sudah kita sampaikan. Ya sabar. Kalau kita mendapati pemimpin kita tidak sesuai ya dengan pendapat kita, perbedaan pendapat itu satu hal yang biasa terjadi. Ya biasa terjadi. Asalkan masih dalam ranah hal yang bisa ditoleransi, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Taat kepada para pemimpin kita. Karena kalau masing-masing saya punya pendapat pribadi sendiri, itu pendapat pribadi ya sendiri-sendiri, ya enggak ada, enggak satu kata, maka yang terjadi adalah kekacauan juga. Akhirnya tengkar sendiri antara ya bawahan dengan atasan. Dijadikan adanya pemimpin itu supaya ditaati. Seperti halnya kalau kita di dalam sholat ada imam supaya kita ini apa? Ngikuti imamnya. Kan gitu. Ngikuti imamnya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kalau misalkan ya keputusan-keputusan pemimpin tersebut bertentangan dengan agama Islam, enggak boleh ditaati. Ya, ini satu hal yang penting untuk digarisbawahi. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil qadir. Tapi cara untuk ya mengingkari pemimpin tersebut dengan cara yang baik, bukan dengan memberontak, bukan dengan memprovokasi yang lain agar memberontak, tidak. Kalau kita mendapati, kita nasihati dengan cara yang baik. Kita sampaikan, Pak Komandan misalkan, ini keputusannya kalau menurut kita ini kurang bagus, begini-begini alasannya. Ini disampaikan dengan cara yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, hendaknya dia sabar. Dia sudah melaksanakan kewajiban. Man arada an yansa'alidhi sultan fala yubdi bihi ala niyatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin menasehati para pemimpin, nasehati dengan rahasia, jangan terang-terangan. Karena pemimpin itu biasanya ada ego, egois. Dia jaga pamor, nama. Kalau diingkari di depan bawahannya, kadang-kadang apa? Ya, gak mau dia. Cari waktu yang tepat, ngomong yang enak. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, maka hendaknya kita sabar. Kita sabar. Ini, subhanallah. Islam ini adalah agama yang sangat menata antara atasan dengan bawahan, itu diatur di dalam agama Islam. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatur hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kalian untuk ya menunaikan amanat-amanat kalian dan menghukumi manusia secara adil. Ini perintah Allah kepada atasan. Menunaikan amanat dan menghukumi manusia secara adil. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pimpinan-pimpinan kalian, ulama dan umara kalian. Ya. Ini perintah untuk siapa ini? Bawahan. Jadi Allah memerintahkan kepada atasan dan Allah juga memerintahkan kepada bawahan. Dengan demikian maka keadaan akan kondusif. Ya. Nah, kalau masing-masing mengerti dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Wow. Mohon penjelasan tentang Khawarij, kelompok dan pemahamannya. Khawarij adalah kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi mereka. Ini namanya Khawarij. Entah apapun namanya sekarang, dahulu mereka disebut Khawarij karena mereka dulu memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib. Diambil dari kata Khoroja. Khoroja itu artinya keluar, memberontak. Ya. Mereka dulu memberontak Ali bin Abi Thalib sampai kemudian membunuhnya. Ini benih-benih pemberontakan sudah ada sejak zamannya sahabat Utsman bin Affan. Ya. Ini Khawarij sudah mulai tumbuh. Kemudian mereka lebih ekstrim lagi pada zaman Ali bin Abi Thalib, lebih bertambah kuat. Ya, jadi Khawarij adalah kelompok yang ya pemahaman mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin selain dari jamaah mereka, selain dari kelompok mereka, maka apa? Kafir. Ya, di antara mereka sekarang misalkan yang paling terkenal sekarang ISIS. Ya, ini kelompok Khawarij. Tadi saya tadi bilang, apapun namanya, kalau punya pemikiran tersebut itu namanya Khawarij. Terlepas sekarang orang bisa ganti nama kelompoknya, itu gak penting. Yang menjadi penting adalah kita memahami pemikirannya, pahamnya. Itu yang paling penting. Bukankah memilih orang kafir sebagai pemimpin itu tidak diperbolehkan? Ya, dengan kesepakatan para ulama, pemimpin tidak boleh bagi kita memilih pemimpin yang non muslim. Bagaimana jika yang memilih dan memilih pemimpin kafir itu adalah sebagian kaum muslimin kita? Nah, ini orang-orang biasanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang bodoh, gak ngerti tentang agama. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang menjual agama mereka dengan dunia, ya. Dan kemungkinan yang ketiga, mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang berbaju Islam tapi pada hakikatnya adalah orang-orang yang non-muslim. Hanya ada tiga kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama adalah orang gak ngerti, ya. Orang gak ngerti, orang jahil. Yang kedua adalah orang-orang yang menjual agamanya hanya demi dunia yang fana. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Sebaiknya bagaimana, Islam yang mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti Islam? Oh, ini maksudnya ini. Ya, Islam itu tidak berubah dengan perubahan zaman. Jadi cocok, sempurna dan paripurna. Ya, sempurna dan paripurna. Jadi adat yang mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti adat. Jadi ini kalau yang dimaksud adalah zaman mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti zaman, ya, berarti apa? Zaman yang mengikuti Islam. Artinya jangan kita itu meninggalkan agama Islam hanya karena perubahan zaman. Oh, sekarang udah enggak zamannya. Kalau ini yang dimaksud ini, ya. Ya, oh, ini sekarang udah zaman modern, enggak cocok misalkan ajaran-ajaran Islam, ya. Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang ini enggak benar. Ya, ini adalah ucapan yang batil. Apakah berpartisipasi dalam pemilu termasuk merawat NKRI? Kalau itu membawa kepada kemaslahatan, karena pemilu itu bukan solusi utama. Yang paling utama tadi yang kita sebutkan, keimanan. Ya, sebagaimana kata para ulama, kama takunu yuwalla alaihi. Pemimpin kalian itu potret keadaan rakyat kalian. Itu yang paling penting. Pemilu itu hanya langkah secuil untuk, ya, kita memilih yang terbaik. Ya, memilih yang terbaik. Kayak nah, misalkan sekarang ini di Jakarta pilihannya antara muslim sama non muslim. Kita memilih yang kerusakan yang lebih ringan, yaitu apa? Pilih yang muslim. Untuk membendung kerusakan yang lebih besar. Tapi bukan itu satu-satunya cara untuk menuju Jakarta yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih baik. Karena kita yakin, ya, cara memperbaiki negara bukan dengan pemilu, tapi bukan dengan demokrasi, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan Islam yang murni. Apakah menggunjing kejelekan pemimpin termasuk ghibah? Ya, kalau menggunjing kesalahan saudara kita aja ghibah, apalagi yang kita sebarkan adalah pemimpin kita. Karena kalau menggunjing pemimpin, ya, ghibah pemimpin, itu dosanya lebih besar malah. dosanya lebih besar. Kenapa? Karena madharatnya lebih besar. Kalau kita menggunjing misalkan tetangga kita, paling dia aja yang kena madharatnya. Tapi kalau pemimpin dijelek-jelekkan, misalkan di mimbar, di media, orang akan terprovokasi. Ya, panas. Kalau udah terprovokasi, akhirnya apa? Bikin orang udah gak percaya lagi sama aparat, orang udah gak percaya lagi sama hukum, akhirnya apa? Gampang bikin onar dan kerusakan. Jadi kerusakannya lebih besar. Sebagaimana menghibah ulama juga lebih besar dosanya. Mohon dijelaskan tentang akidah orang Syiah. Wah, ini panjang. Ini butuh pertemuan 2 jam lagi. Menjelaskan Syiah itu enggak ada selesainya. Bahkan seminar 1 minggu pun enggak selesai. Ya. Enggak ada selesainya bahas Syiah itu. Karena saking nemennya ya kesesatan mereka. Cukup bagi saya untuk mengarahkan sebuah buku yang ditulis oleh MUI, panduan ya waspada ya penyimpangan Syiah di Indonesia. Itu diterbitkan oleh MUI, Majelis Ulama Pusat Indonesia. Itu sangat bagus ya, singkat tapi padat ya, tentang Syiah di Indonesia yang harus diwaspadai. Nah, dan mereka bukan hanya merusak agama, merusak dan membahayakan juga NKRI. Ya, itu perlu dipahami. Makanya tatkala MUI membahas seperti itu karena memang membahayakan NKRI. Dan ini harus direspon baik oleh pemerintah sebenarnya dengan melarang ajaran-ajaran Syiah di Indonesia, bukan malah membiarkan mereka. Ya, karena mereka sangat membahayakan. Baik, demikian masyarakat muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.